man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mudahkan dengan jalan itu menuju syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Akhwana fid din rahimanallahu wa iyyakum. Adapun tema atau kajian yang akan kita kaji pada pertemuan di pagi ini, sebagaimana telah diketahui oleh antum semuanya, barakallahu fikum, berkaitan dengan al-Yahudu wa Nasar. Adapun tema yang disampaikan kepada kami berkaitan dengan kelompok yang ma'ruf, yaitu Syiah Rafidah Al-Anjas. Maka perkara yang penting bagi seorang muslim untuk mempelajari, untuk mengetahui sejauh apa, barakallahu fikum, apa yang mereka lakukan dalam rangka menghancurkan Islam wal muslimin, mengetahui segala bentuk penyimpangan di dalam i'tiqadnya mereka dalam rangka, barakallahu fikum, seorang muslim berhati-hati bukan dalam rangka untuk mengikuti penyimpangan akidahnya mereka. Araftu syarra li syarri walakin li tawaqihi wa man lam ya'rif syarra yaqa'a fihi. Aku mengetahui kejelekan bukan dalam rangka untuk mengikuti kejelekan itu, tapi aku mengetahui kejelekan, barakallahu fikum, dalam rangka untuk berhati-hati, karena dikhawatirkan apabila seseorang tidak mengetahui kejelekan satu perkara, tentunya dengan bimbingan para ulama, dikhawatirkan akan jatuh kepada kejelekan itu dalam keadaan dia tidak merasa bahwasannya dia telah jatuh kepada kejelekan tersebut. Akhwana fid din rahimanallahu wa iyyakum. Tentunya kita sebagai seorang muslim mengetahui bahwasannya di dalam menjalankan agama ini tentunya tidak lepas pegangan kita dustur. Undang-undang kita adalah Al-Quran wa Sunnah. Nabiullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam telah menyebutkan yang demikian, dan Rasul alaihi salatu wassalam memberikan jaminan bahwasannya seorang hamba tatkala senantiasa berpegang dengan keduanya, Al-Quran wa Sunnah, tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Taraktu fikum syai'aini ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada, kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang apabila kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sebagaimana sudah menjadi kesepakatan kaum muslimin, dua perkara ini, barakallahu fikum, tidak akan pernah bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Al-Quran yang tidak pernah ada keraguan di dalamnya. Dalikal kitabu la raiba fi hudalil muttaqin, yang tidak ada keraguan di dalamnya dan sebagai hidayah bagi orang-orang yang bertakwa, yang datang dari Allah Rabbul Alamin dan merupakan kalamullah ghairu makhluk. Begitu pula untuk senantiasa berpegang dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam membacakan wasiat Allah Rabbul Alamin, pada ayat wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subul fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasatun bihi la'alakum tattaqun. Wasiat yang ke-10 yang disebutkan pada 3 ayat dan dikenal dengan wasiat 10 yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah jalanku yang lurus. Ikutilah oleh kalian jalan ini. Wala tattabi'u subul, dan janganlah kalian mengikuti as-subul. As-subul kata Mujahid bin Jabr, al-bid'ah wa syahwat. Fatafarraqa bikum an sabili, kalian akan terpecah belah dari jalannya Allah. Demikianlah kami wasiatkan atau Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibn Abi Hatim, Imam Al-Hakim Ad-Darimi, An-Nasa'i, dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata beliau radhiyallahu anhu, khatta Rasulullah alaihi salatu wasalam khattan bi yadihi. ثم قال هذا سبيل الله مستقيما. Rasul alaihi salatu wasalam membuat satu garis, lalu beliau mengatakan di hadapan para sahabat, ini adalah jalan Allah, mustaqiman, yang lurus. ثم خط خطوطا عن يميني ذلك الخط وعن شمالي فقال هذه السبل وليس منها سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه. Lalu Rasul alaihi salatu wassalam, kata Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, membuat garis-garis di sampingnya, di sebelah kanan dan sebelah kiri. Lalu beliau mengatakan hadihis subul, ini adalah jalan-jalan. Tidaklah ada pada setiap jalan ini barakallahu fikum, melainkan syaitan berada padanya, menyeru untuk mengikuti jalan-jalannya. Thumma qara'a, lalu Rasul alaihi salatu wassalam membacakan ayat ini, wa anna hadha siratun mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatatarraqa bikum an sabili dhalikum wasatun bihi la'alakum tattaqun. Demikianlah barakallahu fikum, siratal mustaqim adalah jalan di mana nabiyuna alaihi salatu wassalam wa ashabuhu radhiyallahu anhum ajma'in berjalan, yang kita senantiasa meminta kepada Allah Rabbul Alamin pada setiap hari kita di dalam salat yang 5 waktu yang kita laksanakan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita hidayah untuk senantiasa berada di atas siratal mustaqim, jalannya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka seseorang barakallahu fikum di dalam beragama tidak bisa lepas dari dua perkara ini, aqidatan wa akhlaqan wa ibadatan wa muamalatan. Apakah di dalam berakidah, apakah di dalam bermuamalah, di dalam beribadah, di dalam berakhlak, maka tidak boleh lepas dari dua perkara ini, dari bimbingan Al-Quran wa sunnah alaihi salatu wassalam. Keluar dari perkara ini barakallahu fikum, maka dia berada pada subul, jalan imma di samping kanan wa imma di samping kiri, yang keduanya adalah bentuk penyimpangan. Akhwana fiddin barakallahu fikum. Lalu setelah kita memahami bahwasannya seorang muslim tidak boleh lepas di dalam menjalankan kehidupannya fi dunia wal akhir dalam rangka untuk mendapatkan ridha Allah Azza wa Jalla dari dua perkara ini, tentunya di dalam menjalankan keduanya akan senantiasa datang ujian dan cobaan. Tatkala seseorang mengaku dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, tentunya akan ada ujian dan cobaan. Apakah dalam bentuk syubhat, kerancuan-kerancuan seseorang di dalam pemikiran agamanya, dan ini tidaklah bisa diobati kecuali dengan ilmu. Dan yang kedua dengan syahwat, yang demikian butuh kepada keimanan, obat daripada syahwat. Alif lam mim ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fattana alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif lam mim, apakah manusia menyangka tatkala mereka dibiarkan begitu saja, tatkala mengatakan kami beriman dalam keadaan mereka tidak diberikan ujian? Tidak demikian barakallahu fikum, akan ada ujian. Apakah datang dari bentuk syahwat atau syubhat? Bentuk syahwat, dia harus mempertebal keimanannya. Apabila itu datang dalam bentuk syubhat, maka dia harus mengetahui ilmu dalam rangka untuk membantah syubhat, kerancuan-kerancuan di dalam beragama. Akhwana fiddin barakallahu fikum, di antara bentuk syubhat yang butuh kepadanya ilmu, yang sekarang ini barakallahu fikum sudah mulai mereka menampakkan kebencian mereka kepada Islam wal muslimin. Kenapa mereka demikian terhadap Islam wal muslimin? Karena itu memang sudah menjadi i'tiqaduhum, keyakinan mereka. Nanti kita akan sebutkan ucapan-ucapan tokoh-tokoh mereka dari kalangan Syiah Rafidhah yang meyakini bahwasannya dasar di dalam beragama mereka adalah menyelisihi agamanya kaum muslimin, sehingga barakallahu fikum berat untuk seorang muslim menyatakan mereka bagian daripada Islam. Atas dasar apa pernyataan yang demikian? Bahkan seorang tokoh menyatakan mereka bukan kafir. Ya. Sebagian mereka tidak kafir, barakallahu. Perbedaan keyakinan mereka dengan ahli sunnah kaum muslimin adalah perbedaan dari sisi akidah. Tentunya barakallahu fikum, kita mengetahui Syiah Rafidhah yang pertama kali memunculkan pemikiran ini adalah Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi dari negeri Yaman. Dan ini telah disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala di dalam majmu' fatwa beliau. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, waqad dhakara ahlul ilmi anna mabda' ar-rafidhi innama kana min az-zindiq Abdullah bin Sabah. Ahlul ilm telah menyebutkan bahwasannya munculnya pertama kali pemikiran Rafidhah adalah dari seorang zindiq Abdullah bin Sabah. Fa innahu azhara al-Islam wa abtana al-Yahudiyyah. Dia menampakkan keislaman dan dia menyembunyikan barakallahu fikum Yahudinya. Wa talaba ay yufsida al-Islam, dan dia memiliki keinginan untuk merusak Islam. Kama fa'ala Baulus An-Nasrani, sebagaimana apa yang telah dilakukan Paulus Nasrani, alladzi kana yahudiyan, yang mana dia adalah seorang Yahudi, fi ifsadi dinin Nasara, di dalam merusak agamanya Nasara. Jadi Yahudi memang. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibn Taymiyyah pun mengatakan di dalam kitabnya Al-Imamah Fidha'il Kitabi wa Sunnah, Ar-Rafidhi Himarul Yahudi, yang namanya Rafidhah itu keledainya Yahudi. Iya, antum tahu keledai? Iya, binatang yang bodoh. Iya, biasanya kalau di bangsa Arab, yang namanya keledai itu untuk membawa barang. Ya, dikasih yang berat-berat. Iya, ditarik ke sana dan kemari, menunjukkan hinanya. Demikian kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Ar-Rafidhi himar Yahudi, keledainya orang-orang Yahud, karena memang pendirinya barakallahu fikum adalah seorang Yahudi, Abdullah bin Sabah. Ya, kalau kita mengingat bagaimana makarnya dia yang menjadi provokator di dalam pembunuhan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasul alaihi salatu wassalam yang mulia, yang Nabiuna alaihi salatu wassalam memiliki sikap yang malu terhadap Uthman ibn Affan, sebagaimana dikisahkan di dalam satu hadis ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu meminta izin untuk masuk kepada Rasulullah dalam keadaan Rasulullah sedang duduk santai. Dalam keadaan demikian, Rasulullah menerima Abu Bakar As-Siddiq. Pun setelah itu datang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mazal ala hali. Rasulullah tetap keadaan seperti semula. Dalam keadaan duduk santai. Posisinya tidak siap menerima tamu. Tetapi ketika Uthman bin Affan radhiyallahu anhu meminta izin dan diizinkan menemui Rasulullah alaihi salatu wasallam, beliau duduk merapikan pakaiannya. Ini menjadi pertanyaan bagi Aisyah radhiyallahu anha. Lalu kata Rasul alaihi salatu wasallam, ketika Aisyah bertanya kenapa ketika Abu Bakar abadi, ketika Umar bin Khattab, engkau dalam keadaan tidak merubah posisi dudukmu, pakaianmu, tapi ketika Uthman bin Affan, engkau duduk merapikan pakaianmu. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, ala astahi minar rajul yastahi minhul malaika. Apakah aku tidak malu kepada seseorang yang malaikat saja malu terhadapnya? Uthman bin Affan dibunuh oleh hasil provokator Abdullah bin Sabah barakallahu fiik, yang diantara keyakinan Sabahiyah al-wasiyah, keyakinan bahwasannya dia menjelaskan kepada bangsa Arab ketika itu, Kufa, Basra, Baghdad, memberikan provokator, memberikan syubhat kepada mereka. Dahulu ada 1000 nabi. Juga pada setiap nabi memiliki al-wasi, yaitu mendapatkan wasiat. Menutup para nabi adalah Rasul Muhammad alaihi salatu wasalam, dan yang terakhir menerima wasiat adalah Ali. Kenapa sekarang Uthman bin Affan yang menjadi khalifah bukan Ali? Berarti kita harus menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, dan terprovokasilah kaum muslimin ketika itu, yang pada akhirnya Uthman bin Affan radhiyallahu anhu pun terbunuh, tidak memandang lagi posisi beliau sebagai sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini Abdullah bin Sabah. Ketika barakallahu fikum sebagian rafidhah mereka mendatangi kepada Zaid bin Ali. Zaid bin Ali ini dari kalangan ahli bait. Mereka meminta kepada Zaid bin Ali untuk Zaid bin Ali berlepas diri dari Abu Bakar As-Siddiq wa Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Karena diantara bentuk barakallahu fikum i'tiqaduhum mencela dua sahabat ini. Fasayati insyaallah bayan. Faqala Zaid innahuma wazira jaddi. Keduanya adalah teman dekat dari kakekku, yaitu Ali bin Abi Thalib. Waqalu, mereka mengatakan, idan narfadak, kalau gitu kami berlepas diri dari kalian, dari engkau wahai Zaid, kami tidak akan taat dari kamu. Lalu kata Zaid bin Ali, idhabu fa antum rafidah, pergilah kalian dariku, sesungguhnya kalian adalah rafidah. Nah, orang-orang yang berlepas diri, memisahkan diri barakallahu fikum, maka dari sinilah barakallahu fikum sampai saat ini. Naam. Untuk saat enam sampai saat ini dikenal dengan nama mereka Rafidhah. Lalu kita sebutkan bagaimana keyakinan-keyakinan mereka yang kita katakan i'tiqaduhum laisa ka'i'tiqadi al-muslimin ahli sunnah, yang mana keyakinan mereka tidak seperti keyakinannya ahli sunnah kaum muslimin, tidak seperti keyakinannya Rasul alaihi salatu wassalam. Disebutkan oleh salah satu tokoh muhadditsnya mereka yang bernama Ni'matullah al-Jazairi, dia mengatakan, inna la najtami'u ma'ahum ay as-sunnah, ilahin wala ala nabiyyin wala ala imamin. Kata Ni'matullah al-Jazairi, dia mengatakan sesungguhnya kami enggak bisa berkumpul dengan mereka, enggak bisa bersatu dengan mereka, maksudnya as-sunnah. Dan mereka pun menyebut ahli sunnah dengan nasib, istilahnya mereka. Ala ilahin, berkumpul di satu Tuhan. Lihat, dari sisi yang disembah saja dia sudah mengatakan tidak sama. Nah, lalu atas dasar apa dikatakan mereka masih bagian daripada Islam? Tokohnya sendiri yang menyatakan demikian. Inna la najtami'u ma'ahum ala ilahin wala ala nabiyyin wala ala imamin. Enggak bisa bersatu dari sisi sesembahan. Sesembahan kita siapa? Allahu Rabbul Alamin. Kalau kita menyatakan sesembahan kita Allahu Rabbul Alamin, lalu mereka siapa sesembahan mereka? Wala ala nabiyyin wala ala imamin. Enggak bisa berkumpul dari satu nabi. Nabi kita adalah Rasul Muhammad ibn Abdullah salawatu wassalamu alaihi rabbu. Lalu siapa nabi mereka? Wala ala imamati, wala ala imam. Tidak bisa berkumpul bersatu di atas imam, pemimpin. Maunya berpisah. Berarti menunjukkan barakallahu fikum, keyakinan yang mendasar, al-ma'lum, yang diibadahi yaitu Allah Rabbul Alamin saja sudah berbeda. Lalu mereka beribadah kepada siapa? Tentunya barakallahu fikum, perkara yang tidak samar bagi ahli sunnah, peribadahan mereka adalah peribadahan penuh dengan kesyirikan. Barakallahu fikum. Bahkan demikianlah mereka. Saya pernah di Mina, afwan, di Muzdalifah, saya sendiri mendengar adzan yang mereka kumandangkan. Ketika mabit di Muzdalifah, iya, malam ke 10, tanggal 10 pagi kita beranjak ke Mina. Maka di waktu pagi itu sholat subuh di Muzdalifah, masing-masing beberapa jamaah, yakni travel, diantara mereka mengumandangkan azan. Ya. Azannya mereka, asyhadu anna aliyan waliyullah. Jadi aku bersaksi bahwasanya Ali adalah walinya Allah. Dan itu menggunakan mikrofon. Lihat, ibadahnya berbeda. Yang disembah pun berbeda dengan yang disembah oleh ahli sunnah. وذلك انهم يقولون ان ربهم الذي كان محمد نبيه وخليفته بعد ابو بكر ونحن نقول. Mereka Ahlussunnah mengatakan rob mereka yang Muhammad adalah nabinya, yang khalifah setelah Muhammad alaihi salatu wasalam adalah Abu Bakar. Kita katakan wala naqulu bidzalika rob wala bidzalika nabi. Kita katakan, kita tidak mengatakan rob, meyakini rob yang seperti mereka yakini, juga nabi yang seperti mereka yakini. Bal naqul, kata tokohnya ini, inna rabbal ladzi khalaqa khalifata nabiyhi Abu Bakar laisa rabbuna wala dzalika nabi nabiyun. Sesungguhnya Rabb yang telah menciptakan khalifah nabinya yaitu Abu Bakar, itu bukan Rabb kami. Subhanallah. Allahu Rabbuna Jalla wa Ala yang telah menciptakan manusia ini. Barakallahu fikum. Mereka mengatakan bukan Rabb kami dan bukan nabi kami yang diyakini oleh ahli sunnah. Maka dari sini saja barakallahu fikum, sebenarnya sudah cukup dikatakan mereka bukan dari kalangan Islam, keluar dari 72 golongan yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naktafi fi hadzal qadar. Nuwasil insyaallah bima ba'd. Wassallallahu salam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tafadhalu hadirin.